Li akhun wahidun ismuhu Usmatun Usamatu. Aduh, wahidun Usmat Usamatun as Usma Usamatun, Usamatun. Ya. Wahia wahua ma aduh wahua ma'i hunna fil madinati munawwarati ya wali ukhtu wahidatun sam ismuha Zainabu ya wa huwa fil iraqi ya ma'a zaujiha mukhandisun ya Allah sih kurang sedikit ya Hamidun Aindaka sayyaratun ya ahi ya la ma'indi sayyaratun ditanwin ma'indi sayyaratun indi darajatun Hamzatu indahu sayyaratun. Barakallahu fikum. Nah. Insyaallah yang belum nanti teman yang akan datang insyaallah membaca lagi ya. Tapi coba kita sekarang baca ulang bersama-sama ya. Bagi dua saja yang di sini ya. Sampai Abu Ubaid ya bertanya ya. Baik, Mas Munir sampai alah ya menjadi Muhammad. Baik. Saya talqin saja. Tapi yang menyerukan masing-masing ya. Yang Ahmad menyerukan ucapan Ahmad, Muhammad menyerukan ucapan Muhammad. Paham? Man anta? Ana talibun bil jami'ati. A anta talibun jadidun? Naam, ana talibun jadidun. Min aina anta? Ana minal Hindi. Masmuka? Ismi Muhammadun. وَمَنْ هَذَا الْفَتَى الَّذِي مَعَكَ Muhammad هُوَ زَمِيلِي أَهُوَ أَيْضًا مِنَ الْهِنْدِي Muhammad لَا هُوَ مِنَ الْيَابَانِ مَاسْمُهُ Ismuhu Hamzatu. Ma lughatuka ya Muhammadu? Ma lughatuka ya Muhammadun? Ya, Muhammad. Lughatil Urdiyatu. Ahiya lughatun sahlatun? Ahiya lughatun sahlatun? Naam, hiya lughatun sahlatun. Wa Hamzatu ma lughatuhu? Lughatuhul Yabaniyatu wa hiya lughatun sa'batun. Coba ulangi Muhammad. Lughatuhul Yabaniyatu wa hiya lughatun sa'batun. Muhammad.